Bulan Desember besok berlalu, menjelang datangnya tahun baru. Betapa ku kini rasanya gembira, esok tahun baru akan tiba. Malam ini aku kan berkunjung, berdua datang ke rumah temanku. Di sana berpesta, bergembira ria, tiada rasa sedih serta duka. Selamat tinggal, duhai tahun lama, kau penuh kenangan di masa yang hari pagi pun hampir menjelang. Semua kawan bersama pulang dengan hati riang beserta harapan tahun baru kan bawa bahagia. Semua kawan bersama pulang.